แต่ละอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อินนัลฮัมดะลิลลาห์นะฮ์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรูวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะซัยอาติอะอ์มาลินามัยยะฮดิลลาฮุฟะลามุฎิลละฮ์วะมัยยุฎลิลฟะลาฮาดิยะละฮ์อัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮ์ลาชะรีกะละฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลูฮูอะมาบะอ์ดKita lanjutkan masih di halaman 10. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas, kita bacakan sekilas penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam fatwanya tentang Tartar di dalam Majmu' Fatawa juz 28 halaman 520 sampai 521 yang kemudian dikutip oleh saya Atiyatullah Al-Libi rahimahullah. Kemudian saya Al-Libi Atiyatullah rahimahullah mengatakan wa kalamuhu kasarihil wadihi fima nu'abbiru anhu nahnul yawma fitakfirin nizami. Perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang di atas itu halaman juz 28 halaman 521 ya. Seperti pernyataan yang tegas dan jelas fima nu'abiru anhu nahnul yauma, dalam apa yang kita ungkapkan pada hari ini dengan istilah takfirin nizam, mengkafirkan rezim, mengkafirkan pemerintah. Wa ma'nahu i'tibaru daulati daulata kufrin waridatin la daulata islamin. Maknanya adalah menganggap negara sebagai negara kafir dan murtad, bukan negara Islam. Lihtiwa'iha bi'tibariha nizama hukmin wa daulatin alal kufri sarihi. Daulahnya, pemerintahnya, negaranya dianggap sebagai negara kafir, negara murtad, lihtiwa'iha, karena dia memuat, dia mengandung fi'tibariha nidhama hukmin wa daulatin, dengan penilaian dianggap, dinilai sebagai sebuah rezim pemerintahan dan negara, bukan dilihat dari orang perorangannya satu persatunya, tapi dianggap, dinilai dari satu kesatuan sebagai sebuah pemerintahan, sebuah negara. Lihtiwa'iha alal kufri sharih, karena negara tersebut, pemerintahan tersebut memuat, melakukan beberapa kekafiran yang tegas, yang terang, tidak samar-samar lagi. Ka'adamil tizami syar'i wa tahkimil qawanini taghutiyatil waqiyati. Seperti apa? Seperti tidak berkomitmen dengan syariat, bahkan menerapkan qawanin taghutiyah waqiyah, undang-undang taghut positif. Dalam bahasa Arab kalau disebutkan qanun waqi, hukum positif, undang-undang positif, bukan berarti positif itu lawan dari negatif, bukan. Positif di situ artinya hasil pemikiran manusia, lawan dari sesuatu yang berasal dari wahyu. Wa ikrariha lil kufri wa zandaqati fi wilayatiha wa fi ra'ayaha juga karena pemerintahan tersebut, negara tersebut ikrar ya, mengakui, membolehkan, melestarikan kekafiran dan kesindikan di wilayahnya dalam pemerintahannya, wa fi ra'ayaha maupun dalam rakyatnya, dalam tataran pemerintahan maupun tataran rakyat, negara ini membiarkan, bukan hanya membiarkan tapi ikrar ya, menyetujui, membolehkan, melegalkan kekafiran dan kesindikan. Fil ilmi wa tasnifi wal i'lami wa da'wati wa ghairi dhalika, dalam bidang ilmu, dalam bidang penulisan karya tulis, penulisan buku-buku, karangan-karangan, wal i'lam juga dalam media massa, wa da'wah juga di bidang dakwah, wa ghairi dhalika dan bidang-bidang lainnya. Negara secara resmi melegalkan, membolehkan dalam tataran rakyat maupun pemerintahannya untuk penyebar luasan kekafiran dan kesindikan. Misalnya Pak, misalnya di bidang ilmu, dari orang belajar zaman sekarang SD ya, sudah mulai mungkin ada pelajaran biologi sampai perguruan tinggi ya. Yang namanya teori Darwin itu masih diajarkan, bukan dan ilmu tidak mengakui Adam sebagai makhluk pertama, manusia pertama. Ya akui kita ini nenek moyangnya dari kera. Dengan begitu apa? Memutus mata rantai amanah Allah kepada manusia untuk jadi khalifah di muka bumi, untuk menerapkan hukum Allah. Itu hilang, digantikan oleh apa? Teori seleksi alam. Orang hidup di dunianya ya tujuannya bagaimana bertahan hidup, kalau perlu menyingkirkan orang lain, baik urusan perut, bah perut maupun mana-mana, semuanya dikesidukan. Mungkin dari SMA sampai perguruan tinggi ya, orang belajar ekonomi selalunya diajari dengan teorinya John Malthus. Perkembangan manusia ini lebih cepat dari ketersediaan pangan, sehingga agar umat manusia ini bertahan hidup di muka bumi, sebagiannya harus dimusnahkan dan tiadakan. Pakai apa? KB dan lain sebagainya. Darinya orang Yahudi tidak menganggap, tidak mengakui Allah ini Ar-Razik. Allah menciptakan langit dan bumi ini. Ketika Allah menciptakan bumi sudah diatur, manusia yang hidup sekian, hewannya sekian, tumbuhannya sekian, rezekinya dibutuhkan sekian. Ini penyebar luasan kekafiran, kesindikan dalam bidang ilmu pengetahuan ya, dan mungkin banyak lainnya. Watasnif, ini pelajarannya legal, diresmikan, dijadikan kurikulum selama puluhan tahun oleh Departemen Pendidikan. Watasnif juga dalam hal karya tulis ya, karangan-karangan. Orang bebas nulis buku apa saja, mau prosa maupun sastra ya kan? Bebas mengeluarkan karya intelektualitasnya, sekalipun itu isinya kekafiran dan kesindikan ya kan? maka orang-orang cilik kan legal nyetak buku-buku yang menghujat Al-Quran, menghujat hadis, menghujat syariat Islam dan lain sebagainya. Bahkan wali ilam juga dalam media massa, hari-hari TV, radio, koran, majalah, situs internet ya, mengajarkan kekafiran, kesindikan itu sah-sah saja. Orang Ahmadiyah punya situs, punya majalah, punya macam-macam, boleh. Delia Eden pun punya majalah, punya apa, boleh. Gerakan kristenisasi, ya kan? Para misionaris punya majalah, punya apa, boleh. Bahkan punya acara, tiap TV ada, ya kan? Hindu nanti punya acara sendiri, Buddha acara sendiri, Kristen sendiri, Katolik sendiri. Bahkan belakangan ini bukan hanya empat itu, ya kan? Tapi juga Konghucu dan lain sebagainya. Kuat dakwah juga di bidang dakwah, ya kan? Orang Syiah bebas mendakwahkan ajarannya, bahkan kemarin IBF itu, Islamic Book Fair yang di Senayan, katanya 31 atau 33 itu penerbit Syiah. Mungkin jangan-jangan penerbit sunnahnya sama penerbit Syiahnya lebih banyak yang Syiahnya. Mereka bebas di situ ya, bikin acara-acara talk show, bedah buku apalagi. Kenapa? Karena semua diberi peluang. Ada ikrar dari negara, itu legal. Mengundang siapa juga boleh, diliput TV, diliput apa. Semua punya kesempatan untuk menyebarkan kekafiran dan kezindikannya. Wa ilaiha li sya'nihima a'nil kufra wa zandaqata wa taqdimihima wa taqdimiha li ahlihima. Juga negara, pemerintah ini ila meninggikan perkara kekafiran dan kezindikan, bahkan wa taqdimiha di ahlihima ya, memberikan peluang selebar-lebarnya bagi para orang kafir dan orang zindik tadi untuk melakukan aktivitasnya. Wa wala'iha lil kufari, juga karena negara, pemerintah ini memberikan wala kepada orang-orang kafir. Wa ghairi dzalika, dan sebab-sebab lainnya. Ini yang menyebabkan secara tegas, ya, secara wadih, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menganggap Tartar ini sebagai sebuah daulah kufur, daulah lidah. Wa qad dzakara Syekhu fi hadza shadadi majmu'atan min asbabi kufri hadhihi daulati daulati Tatari. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam hal ini telah menyebutkan sejumlah sebab kekafiran dari daulah Tartar ini. Wahiyan nawaqidul lati talabbasat biha, yaitu pembatal-pembatal keislaman yang dikenakan, yang dipakai, yang dijadikan baju, yang dilakukan oleh daulah Tartar. Wa kalamuhu fi hadza tawilun, penjelasan beliau dalam hal ini cukup panjang ya. Fa'aktafi bil isyarati ilaihi, maka saya mencukupkan diri dengan memberi isyarat terhadapnya. Wali roja' fi mahalihi, dan tidaklah dilihat kembali di tempatnya, yaitu di Majmu' Fatawa juz 28. Hatta innahu qala fi maudhi'in, sampai-sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam sebuah tempat dalam juz 28 ini, dia mengatakan wabil jumlati fa madhhabuhum wa dinul islami la yattami'ani. Wabil jumlah, dan secara umum kesimpulannya, mazhab mereka, mazhabnya Tartar dan agama Islam itu tidak bisa berkumpul. Ini dalam Majmu' Fatawa juz 28 halaman 552. Wa adunnuhu sarraha fi mawdi'in fi anna daulata tatari daulata kafirah. Wa adunnuhu sarraha fi mawdi'in bi anna daulata tatari daulatun kafiratun falyuharrar. Dan saya menyangka, saya menduga, beliau menegaskan di sebuah tempat dalam Majmu' Fatawa ini, juz 28, ya, kalimatnya tidak disebutkan, bahasanya Ibnu Taimiyah menegaskan bahasanya daulah Tartar ini daulah kafirah. Value haror, maka tidaklah diteliti kembali di Majmu' Fatawa ini. Saya nuzalika anna kula, ya. Penjelasan dari hal itu, ya, beliau menilai Tartar ini secara daulah, secara pemerintah adalah daulah kafirah. Kita katakan laukun diro annahu rahimahullahu ta'su'ila, ya. Kita katakan ande kata, ya, taruhlah beliau Syekhul Islam rahimahullah ditanya hal hadhihi daulatul maghuliyatu At-tatariyatu allati muluku hazi miskot wa nasluhu ilahu laku hal hiya daulatu islamin au daulatu kafirah au daulatun kafiratun. Seandainya, ya, beliau ditanya apakah negara Mongol, negara Tartar yang rajanya dari zaman Genghis Khan sampai anak cucunya Hulagukan itu, ini daulah Islam atau daulah kafir? Fa'in tadi urat jihu, maka saya saya bisa menganggap kuat min khilali ma yu'tihi kalamuhu, dari sela-sela pembicaraan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, anna jawabahu sayakunu annaha daulatun kafiratun, ya. Saya menduga kuat, ya, dari apa yang telah kita bahas tentang fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka beliau akan menjawab kira-kira daulah Tartar itu daulah kafirah. Wallahu a'lam. Lakinnahu lam yurakkiz ala dhalika aw lam yastaghil bihi. Namun Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak memfokuskan pada pembahasan itu. Tartar ini negara kafir atau tidak, beliau tidak fokusnya ke situ. Aw lam yastaghil bihi, atau beliau tidak menyibukkan diri bahas hal itu. Rubbama listibahil amri, barangkali karena apa? Urusannya masih mustabah, ya, masih samar-samar bagi masyarakat. Kita bahas, ya, pada beberapa pertemuan yang lalu, dari dinasti Ilkhan, Daulah Ilkhaniyah yang di Baghdad, yang didirikan oleh Hulagu Khan itu, cicitnya, ya, cicit atau cucunya yang namanya Ghuzlan itu adalah raja pertama yang masuk Islam ya, tahun 693 atau 692 Hijriah. Karena dia masuk Islam, puluhan ribu tentaranya ikutan masuk Islam ya. Maka bagi umat Islam hari itu bingung, ini negaranya negara Islam atau enggak. Sampai ada yang tanya apa hukumnya memerangi pasukan Tartar, dan mereka juga ngaku Islam. Wahtimalihi wali imkani alla yastau'ibahun nasu. Juga karena ada ihtimal, ada kemungkinan apa? Alla yastau'ibahun nasu. Masyarakat tidak akan bisa memahami dengan baik penjelasan beliau dalam hal itu. Auli ghairi dzalika minal asbabi, atau karena sebab yang lainnya. Auli annahu ma'a dzalika la kabira faidatin fihi wa la yambani 'alaihi kabiru amalin. Atau boleh juga karena bahas ini ya, bahas hal itu tidak ada manfaat yang besar. Dan juga di atas pembahasan itu tidak dibangun amalan yang besar. Wa raqqata 'alal muhibi 'alal muhibi wal bayyinil ladzi la yaqadu yukhaliqu fihi 'alimun abidun min ulama'il muslimin. Ibnu Taimiyah justru tarkis ya, justru memfokuskan diri pada perkara yang muhim, yang penting, wal bayyin, yang jelas, yang hampir-hampir tidak ada seorang ulama pun, seorang ulama ulama yang terpercaya pun ya, dari kalangan ulama Islam yang berbeda pendapat tentangnya. Apa itu wahwa kaunuhum mubtadi'ina 'ala syara'i mustahiqqina lil qitali hatta yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ibnu Taimiyah justru membahas satu perkara yang tidak mungkin bisa didebat oleh ulama manapun yang masih ulama yang jujur ya. Yaitu apa? Fakta bahasanya orang-orang Tartar ini mubtadi' 'ala syara'i. Mereka enggan menolak untuk melaksanakan syariat. Mustahiqqina lil qitali, sehingga mereka layak berhak untuk diperangi. Hatta yakuna ad-dinu kulluhu lillah, sampai seluruh agama, ketundukan umat manusia ditujukan kepada Allah semata. Wa anna kita lahum wajibun alal muslimin, dan bahasanya memerangi mereka itu wajib atas kaum muslimin. Wa anna kita lahum min dau'i kita lil murtaddin an syara'il islam, dan bahasanya peperangan melawan Tartar itu termasuk jenis perang melawan orang-orang murtad, yaitu orang-orang yang menolak melaksanakan syariat Islam. Itu fokusnya beliau di situ ya. Membahasnya apa, tidak membahas apakah Tartar itu negara Islam atau negara kafir, pemerintahnya pemerintahan Islam atau pemerintahan kafir, tidak dibahas di situnya. Karena perkara itu mungkin masih samar bagi sebagian ulama, bagi orang awam ya. Tapi yang beliau bahas justru fakta kalau orang-orang Tartar ini dia ngaku Islam tapi tidak mau jalankan syariat, maka mereka wajib diperangi dari sisi itu. Karena ada ijma dari para ulama Islam ya, kelompok manapun punya kekuatan dia menolak untuk menjalankan syariat, maka dia wajib diperangi. Dibahas di situ perang melawan orang-orang yang menolak membayar zakat pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya. Panjang lebar ya, insyaallah akan kita cuplikan dari Majelis Fatwa pada pertemuan mendatang. Malam ini kita cukupkan sekian dulu. Kita akhiri dengan doa kepada seluruh majelis. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.